Konsultasi Syariah. Salat memakai sepatu. Pertanyaan: bagaimana hukum salat memakai sepatu? Jawaban: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ada seorang tokoh yang mengatakan, manusia akan memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Kita bisa memahami itu, orang Indonesia menyebutnya tak kenal maka tak sayang. Karena jiwa itu bisa berinteraksi akrab dengan sesuatu yang telah dia kenal. Dalam Al-Quran, Allah menyinggung kebiasaan buruk ini ketika dia menyebutkan keadaan orang kafir yang membantah nabi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 11. Ketika orang-orang kafir itu mendengar ajakan dan dakwah nabi mereka, mereka menyalahkannya dan menuduhnya sebagai kedustaan. Tentu saja yang bermasalah bukan dakwah nabinya, namun kebodohan orang kafir tentang kebenaran, lantaran mereka tidak mendapatkan petunjuk tentang itu, lalu mereka mengingkarinya. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak ingin seperti mereka. Menjadi makhluk tercela, menyalahkan kebenaran hanya karena kebodohan kita. Atau jika tidak, Anda akan ditertawakan. Hukum sholat menggunakan sepatu. Sholat menggunakan sepatu atau sandal adalah sesuatu yang lumrah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terdapat hadis yang secara khusus memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan memakai sandal agar tidak meniru kebiasaan Yahudi. Artinya, latar belakang beliau melakukan sholat dengan sandal atau sepatu bukan karena masjid beliau yang beralas tanah, namun lebih dari itu. Kita akan simak beberapa hadis berikut. Pertama, hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkadang sholat dengan tidak beralas kaki dan kadang sholat dengan memakai sandal. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai hasan sahih oleh Al Albani. Kedua, ketika beliau safar, beliau sholat dengan memakai sepatu. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, aku pun menunduk untuk melepaskan sepatu beliau. Namun beliau melarangnya dan mengatakan, "Biarkan dia karena saya memakainya dalam kondisi suci." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada umatnya tentang hal ini. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian sholat, hendaknya dia pakai kedua sandalnya atau dia lepas keduanya untuk ditaruh di kedua kakinya. Janganlah dia mengganggu yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya dinilai sahih Al Albani. Seorang tabi'in, Sa'id bin Yazid Al Azdi, beliau pernah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menggunakan sandal? Jawab Anas, ya. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan beliau menyebutkan sholat memakai sandal termasuk sikap tampil beda dengan model ibadahnya Yahudi. Dari Syaddad bin Aus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, yang artinya bersikaplah berbeda dengan orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak sholat dengan menggunakan sandal maupun sepatu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Jika Anda menyimak hadis di atas, terlepas dari semua kondisi lingkungan, kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan mengenai hukum sholat dengan memakai sepatu atau sandal, haram, makruh, mubah, sunnah, atau wajib? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita agar tidak meniru kebiasaan buruk Yahudi, yang mereka tidak pernah sholat dengan memakai sandal. Artinya, setidaknya kaum muslimin pernah sholat dengan memakai sandal. Sehingga, setidaknya minimal Anda akan menyimpulkan bahwa itu sunnah. Dijamin suci. Masalah kesucian sandal atau sepatu, ini masalah lain. Karena syarat suci dalam sholat tidak hanya berlaku pada alas, tapi untuk semua anggota badan, orang yang sholat, dan semua pakaiannya. Tentu saja, mereka yang hendak sholat memakai sandal atau sepatu harus memastikan telah bersih. Syekh Abdullah bin Humaid mengatakan, hanya saja ada syaratnya, sandal harus suci. Jika sandalnya ada najisnya atau menginjak kotoran, maka tidak selayaknya orang menggunakannya untuk sholat. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.